pada kesempatan sore ini. Jadinya apapun kehadiran dari kita, teman-temanku dari Sagita menyapa Anda, Rina Amelia. Sing duwe pabrik tahune Kediri. Yuk. Wis ra dodolan tahu, Mas. semakin baik.